Roma paus Roras. Inggih para semeton, duaning asah punike melantaran sih pesuecan ide sanghyang widiwase sane ageng ring irage tiang mepinunas ring semeton. Aturang je ragan semetone pinake dados aturan sane murip ring ayun ide sanghyang widiwase. Sukserahang je buat ngayah ring ayun idane, tur mangde keledangin antuk ide. Punike mewaste pengubakti sane sujati, sane patut aturang semeton. Sampunang je semeton ninutin laksanan jadmane ring jagate puniki, nanging aturang je ragan semetone ring ide sanghyang widiwase, mangde ide mepai ce manah sane anyar ring semeton, mangde pepinah semetone ke anyarang. Sesampune punike, semeton jaga meresidayang uning ring pekarsan ide sanghyang widiwase, sane encen sane becik, miwah sane ngeledangin ide, tur sane sampurne. Melantaran sih pesuecan ide sanghyang widiwase, sane sampun kepaicayang ring tiang, tiang matur ring semeton sareng sami asapuniki. Sampunang je semeton mikayunin ragan semetone, langkungan ring kewentenan semetone. Nanging semeton patut ngalap asor ring pekayunan, tur semeton suang-suang patut ngajiang rage, setinut ring kepercayaan, sane sampun kepaicayang antuk ide sanghyang widiwase, ring semeton suang-suang. Ring dewek iragane akeh wenten anggota, tur asing-asing anggotane punike mederbe tetegenan sane mebine binayan. Kadiasa punike taler irage, ya diastun irage sarang akeh, irage merage tunggal sejeroning ide sang Kristus, tur irage sarang sami sampun dados asiki, sekadi anggotan dewek iragane punike. Duaning punike, irage patut munayang paice sane mebine binayan punike, setinut ring sih pesuecan, sane sampun kepaicayang ring irage, antuk ide sanghyang widiwase. Yen irage pulih paice midartayang sabdan ide sanghyang widiwase, irage patut ngelaksanayang paindikane punike, setinut ring kepercayaan iragane ring ide sang Kristus, yening paice punike buat ngayahin, irage patut ngayahin. Yening paice punike buat ngurukan, irage patut ngurukan. Yening paice punike buat mituturin anak lian, irage patut ngelaksanayang kadi asa punike. Sapo sireje ngedumang pederbean nyane ring anak lianan, ipun patut ngelaksanayang paindikan punike medasar antuk manah dane. Sapo sireje dados pemimpin, ipun patut anteng mekarye. Sapo sireje nyinahang kepiolasan ring anak lianan, patut indike punike kelaksanayang medasar antuk manah liang. Kepitresnane punike patut saking nulusing ati. Geting je ring paindikan sane corah, tur agem je paindikan sane becik. Pada saling tresnain je sekadi pesemetonan sejeroning ide sang Kristus, tur saling ajiang ring pantaran semetone. Antengang je mekarye sampunang mayus. Ayahin je ide sang penembahan antuk manah sane astiti bakti. Pada liang je sejeroning pengajap-ajap semetone, sabar je sejeroning kemewohan, tur telebang je ragane ngastawa tanpa pegatan. Tulungin je semetone sane kekirangan, tur sediang je dunungan pebuat tamyu sane merluang dunungan. Mepinunas je ring ide sanghyang widiwase, mangde ide ngemertanin anake sane nyang sarain semeton, mepinunas je mangdane ide ngemertanin sampunang nemah. Pada mesukerene je sarang-sarang ring anake sane mesukerene, miwah nangis je sarang-sarang ring anake sane nangis. Patehang je mikayunin anake makesami. Sampunang je sumbung, nanging laksanayang je saking liang, bekaryane sane kesengguh niste. Sampunang mitanang ragan semetone wicaksana. Yening wenten anak ngardi corah marep ring semeton, sampunang je walese antuk pekardi sane corah. Usahayang je ngardi paindikan sane kewastanin becik antuk anake makesami. Yening kapo meresidayang, saking ulian semeton, medame je arepe ring anake makesami. Inggih para semeton, sampunang je semeton ngwales, nanging banggayang je pidukan ide sangyang widiwase memargi. Santukan wenten kecap cakepan suci asapuniki. Ulun ane wenang ngwales. Ulun ane lakar ngwales. Sapunike sabdan ide sang penemahan. Nanging sekadi kecap cakepan sucine sapuniki. Yening musuh citane seduk, bangje ia medar, yening ia bedak, bangje ia nginum, sewireh melantaran ngelaksanayang unuke ento, sujatine kita ngeranayang ia kimut. Sampunang je kecorahane punike kantos ngaonang semeton, nanging kaonang je kecorahane punike antuk kebecikan.